Idhar halki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan alif, ha, kho, ain, goin, ha, maka harus dibaca terang dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa rasulun aminun. Oke, kita baca bersama ya. In huwa illa rasulun aminun. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. In huwa illa rasulun aminun. Yanhauna yanhituna. Oke, kita baca bersama ya. Yanhauna yanhituna. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Yanhauna yanhituna. Min khairin min ilmin. Oke, kita baca bersama ya. Min khairin min ilmin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Min khairin min ilmin. Yan auna yan naqiku. Oke, kita baca bersama ya. Yan auna yan naqiku. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Yan auna yan naqiku. Alimun hakimun azizun ghafurun. Oke, kita baca bersama ya. Alimun hakimun azizun ghafurun. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Alimun hakimun azizun ghafurun.